والمجاهدين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه وكذلك سألته ما هو الإخلاص وعلم أن الإخلاص هو أن تكون أطعامك كلها صادرة لله تعالى بحيث لا يكون في قلبك التفات لشيء من الخلق حين العمل ولا بعده. Aku bertanya pula kepada guruku Imam Ghazali, guru, apa sih sebenarnya ikhlas? Di dalam hadis Nabi disebutkan di Quran pun ada ujar Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Mereka itu di dunia ini disuruh beribadah dan ibadah itu dengan ikhlas. Jadi ibadahnya wajib, yang wajib ikhlas itu mutlak wajib. Apabila tidak ikhlas, ibadah apa saja, sedekah, haji, puasa, sembahyang, baca Quran, berzikir, apa-apa. Apabila tidak ikhlas, maka meninggalkan satu kewajiban yang di dalam hati, sedangkan hati ini adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar Sayyidina Ali, kunu li qabulil a'mali asyaddah imaman minal akhlaq. Kamu jadikan diri kamu memandingkan diterimanya amal, jangan memandingkan amalnya. Amalnya banyak. Ikhlas adalah perhatiannya. Rugi. Ikhlas itu menyamanakan bagi amal. Nah, al-riya yang cukup kata-kata dan lainnya itu sama lawan racun. Kalau makanan nyaman dibuat racun, hasilnya mati. Itulah dia untuk sum'ah takabur. Maka di akhir zaman, banyak kurang beribadah, banyak tetapi batampai tata ikhlas. Waspadat. Adapun di dalam tangan Nabi, al-Yus, binaka yakjikal amalan murid. Ikhlaslah di dalam amal ibadahmu, walaupun ibadahnya sedikit, yang wajibnya aja, tapi itu lumayan luar biasa. Daripada banyak, tapi kerja untuk Jum'ah tersebut. Selama makanan orang itu tidak halal, maka tidak akan mendapat ikhlas. Pasti ada ujungnya semakna. Oleh sebab itu, syaitan dan iblis yang masuk kepada manusia dengan makan kafir, itu memperodok makanan-makanan yang haram, digagulakan, dirokok, dingin macam-macam itu yang haram dicampur. Supaya ibadahnya kita pada sholat lagi, sholat pada sholat lagi, dan maksudnya pada lebaran lagi. Jadi yang halal wujud duitnya ya kita sedang pedagang modalnya halal. Namun sedang pedagangnya halal, ada kali apa pahaya lagi. Apabila pahaya yang ditanam, buah-buah yang mustahil. Modal ini natural dan mana dapatnya itu yang penting modal. Kemudian cara menjalankannya turut syariat fikih. Kadang-kadang sedikit orang yang modalnya haram, cara pegangnya haram lagi. Cara menggunakannya ke tempat pun haram lagi. Niatnya pun agak-agak nasas. Kadang-kadang sedikit. Ini yang supaya kita itu merenung di mana waktu kosong. Merenung diri itu kayak apa usaha punya halal, kata-kata modalnya halal, kata-kata cacanya halal, kata-kata niatnya pun halal. Maka waktunya sahinam dia apabila masuk pada keluar, habis-habis. keluarkanlah masuk hadis. Jadi mulai sekarang kita berniat taubat daripada segala macam yang haram. Taubat benar-benar taubat. Tajua modal haram. Tajua cara-cara haram. Tajua menggunakan kemasan haram. Katakanlah oleh Muhammad yang mulia, ujar Imam Bukhari, akan bahwa ikhlas itu yang sebenarnya yaitu bahwa keadaan semua perbuatan-perbuatan engkau tidak ketinggalan dari syukur, timbul karena Allah SWT. Karena bukan timbul dari, timbul karena. Kenapa berjaya? Karena Allah. Kenapa berhaji? Karena Allah. Kenapa berjaya? Umpat-umpatan. Kenapa berhaji? Umpat-umpatan. Bukan karena Allah. Lama dari Allah, semuanya dari Allah. Yang dimaksud sini, bukan karena ini. Ada orang berpegang dengan Allah, saya ikut dengan Allah, kasihan langsung komitus siang malam berada anaknya berjalan. Kenapa? Menyanyang terus menyanyang karena ingat ketiga tempat yang berbeda ini adalah kawasan kawasan. Nang kayanya memandang bahwasanya perbuatan itu adalah karena Allah. Bihai itu minta sulit dengan kira-kira ini hanya tahan keterangan lagi. La yakunu fi qalbika, tidak ada sekali di dalam hati engkau iltifatun li syai'in min al-ghaibi, menoleh bagi sedikit dari makhluk apapun. Umpat-umpat lo ya baiklah. Kenapa nyawa? Jadi bahasa Arab membagi duit sekedar membaik-baik ubah. Anu karena kata tahu lah membagi duit tidak membagi duit. Umpat-umpat terakhir. Ada ilah lah banam. Jangan ada di hati kita wawal beramal dan sesudah beramal memandang makhluk termasuk diri. Ini prosesnya. Harus kita belajar dari sifat 20, kemudian belajar fikih, kemudian belajar tasawuf, lalu kita suluk mulai berpikir. Nah itu dibimbing oleh guru Syekh Mursyid, Murabbi Mursyid, zikirnya ini. Jangan sampai ikam berzikir ini, siapa guru ikam, baulah-ulah. Ikam di mana kalau yang berzikir ini bisa bersambung, ya? Apa ini pindah bagus, pindah bagus, pindah bagus, pindah bagus, siapa anak dari guru? Anak gurunya. Apabila dia kira-kira diamalkan sampai jadi kepada mazmur, zikir kapan baca? Asalnya kita membaca, kemudian dia bahwa lidahku ini baik, bahwa yang membaca tadi adalah yang dewasa. Yang dewasa yang berpikir, kenapa? Jadi berjuang bersuara, karena mulut. Itu beda antara kemarin lama. Makhluk bermulut, bukan jadi pikir nafsi, nanya nafsi, nanya bersuara, ini nafsinya. Kalau sudah pikirnya begitu, baru dapat hadiah dari Allah. Muraqabah, tidak lagi namanya pikir makhluk. Nah itu. Di hatinya itu seperti jam, nang, tek tek tok tok tek tek tok tok tek tek tok tok Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah akhirnya, nah, apa yang dipandangkan, iya, yang benar-benar. Kalau sampai pada itu serah, anak kawin, anak berdagang, anak itu, anak ini, sebab ada yang diganggu lagi oleh sesuatu. mana ada gurunya yang memimpin seperti itu sekarang pada muridnya. Inna alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa qalilun ma hum bi-tajawwuz. Memang Tuhan makan saja. Jadi jangan sama sekali memandang makhluk. Inna al-'amala wa qawmul ibadah wa la ba'da jannah. Orang pulang haji dua kali. Boleh nek dielakna oleh tuan guru nang alim. Menyuruh banyak nang gini orang guru-guru nang ini banyak. Ini jam-jam. Nah ini kurma. Hujan nang laki salah anu jeternya umanya jeter nang tulak haji nomor kedua anu nang kedua kali. Bapak dah dua kali ujar dulu, langsung kan dua kali haji yang mah itu ditolak oleh Allah, buktinya dia. Kan hanya orang alim yang takutnya. Namun kita misalnya di rumah, gua tetap cara mencari sampah orang datang, baik-baik saja makan nasi kuning. Jaga kita gua mencari sampah orang, ya kan? Misal seperti engkau tunjukkan akan surah bahasa ibadah di badan engkau minunil wajhi daripada munafina pucat. Dan kalau orang-orang mengurusi malam baik badan badan pucat ingin mana ceramah pucat ya sampai apa yang teman-teman kita yang kalau anda pulang guri anda merangkak kita dapat kenyang ya. Ketujuan ibadah tadi diketahui orang-orang. Orang tadi hafal Quran sambil menghafal, sambil menangis, bingi, ya tak ada tahu. Padahal ada tahu. Kurang bahar. Wah ini hanya menghafal setengah juz keduniaan untuk mengetahui. Ya Allah datang di mana ikhlasnya? Na'udzubillah min dzalika kasihan Rasulullah. Rasulullah memperjuangkan ikhlas. Kurang baik ini apa jadi daya itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah Allah Allah menyelamatkan umat Rasulullah dengan menerbak syafaat Rasulullah. Wa zuhuri atas sujud. Dan bagi seperti mana yang bakal sujud. Hilang akidah ini. Ujar Allah Tuhan kalau kubu semang mana manggal dari amun hendak sembang ke sini dahi andam dari batu panangan dan panangan tolong di mana di minyak lama andam dari sini angka kaki ramam ya banyak orang yang sujud tapi tak bisa dengarkan berdarahan bah pina berhirang-hirang ramam dahi waktu sujud tulang dahi supaya kata orang banyak sujud banyak menyembah ini padahal di Quran itu simaham di wujuhin min atar sujud tanda orang-orang yang sujud itu di muka mereka itu tarang hanya bukan madira Nabi mahu anjurkan orang puasa surah. Tapi lain ikam puasa je Nabi basahi ilah dan apa basahi bibir nah basahi supaya orang jangan takut ikam puasa. Kan orang puasa itu bibirnya kaya basah ya. Asal jangan takut apa jebanya ya. Kalau duit makan minum besok kenapa kurangi waktunya gangannya apa rasanya apa. Itu aja yang diurus. Jadi sembahyangnya kadang-kadang yang laki ada tertutup, yang bini ada pasti itu. Nyawa kita kemana, pokoknya dia tidak ada. Mandi wajib pulang, nah ada di situ bapak. Baknya kali sampai dua kali, mandi di situ kepala pada bulu. Tak wajib, yang jauh kepala pada bulu banyak, itu mustahil pada kadang-kadang. Mandinya mau mandinya kadang-kadang, sembahyangnya kadang-kadang. Di rumah tangga ini saja, ya Allah, namun kita bujur takut kawan Tuhan, mau urus ini, mau urus anak, bujur takut kawan Tuhan, mana saja, walaupun itu menalalang, garing, awal, Nah, pembahasan sehari, mau menurut sehari, lima hari, kalau menurut bahasa pula, abang bahumanya maka sanang bandar kami hujan. Sudah berapa yang anak-anak sanang bandar kami hujan. Lakinya maka berpicik kepala, apalagi pas laki laki membawa tiap membawa dadak berandam mbak sadar jaga hendak keluar rumah ke rumah sakit lah saruan rasa atau apa di ke rumah rasa mbak ngarang para kongong berlonon sedap siang malam nyak harumnya hendak ngarang keluar. Jadi ini apa jangan kondokan tuan ngeluhin kau mencium bau itu wujar kan kalau mahal apalagi pulang mati abang sedikit bibir di abang pulang mata kurang disini biru disini hafang bang putih iya batal burung bantungan di kata-kata anak buah kita juga muncul dari sampai kita mati kita kata-kata mengkada dengan dos saja apabila pegawai yang kada bisa harap tambah terus iya karena isi terus lanjuran karena ikhlas ada kemuliri diri ikhlas anda tak rohaku kama ilfalqa alaika wala tahzana bidamihim lakakan bahwa engkau tiada gembira hati dengan mendengar ujian ujian kurang tertatang dar kada sakit hati engkau dengan menjalankan kurang lawan kurang dicela orang kada sakit hati dipuji ulang kadang-kadang kenapa? Karena apabila ulang memuji dan bagus. Nah, nang bagus itu datang dari Allah. Jadi kenapa nanti umah akan menggitu orang apabila ada yang jahat bicara orang memang menolong salah. Ya kan? Kamu salah salah di tanggung ruang, lalu keluar kamu tak perasaan, di mana ada teman, bapak, bapak, bapak mencari-cari menyangka seorang salah dan buat jadi tak ada gembira hati dipuji ulang dan tak ada sakit hati dicela ulang. Yang penting kita itu bujur. Mun pendapat ulang yang salah, yang salah, yang salah dia lagi. Pendapat ulang kita ada tulisannya. Belajar ulang tulisannya itu. Kalau manusia, man Allah ilmu kata wahai Allah. Siapa kurang ilmunya, pasti banyak menyalahkan orangnya. Rasa ini aja nampak bujurnya orang kalau nampak bujurnya lagi. Bukunya ini aja, buku orang ilmu. Di hati kami dua perkara yaitu uji dan cerah. Ingatlah pulau almarhum Bung Haji Husin Qadri Husin Ali. Anu salah bujur kata. Manusia adalah sedunia memuji unda. Ada bahasa Abbas rezeki unda. Sedunia orang menghina unda ada berkurang rezeki unda bujur kata. Apa lagi orang menolak ada kesalahan lagi. Nah amalkanlah jangan dengan terpuji jangan terpuji jangan terpuji jangan terpuji nyamuk si ada orang kata tujuh lawan kita mamuji orang kata tujuh maiji. Iji, jadi kalau bilang orang sama iji, jutaan. Kalau orang memuji, jutaan. Kalau orang memuji di hadapan, di belakang masih iji, menang-menang belakang. Untuk itu aja. Wa'idam an-nabiyah yutawad badu min ahramatil khalqati'in. dan yakinkan olehmu hai penuntut ilmu akan bahwasanya ria itu timbulnya daripada menganggap bahwa makhluk itu ada punya kebesaran. Apabila kita menganggap makhluk ada mempunyai kebesaran, lalu aja kita takutan lawan makhluk itu. Apabila kita takutan lawan makhluk, apabila nang diharapkan di makan mungkin timo ayam yang dari kita ketakutan dan mentua maharap si bin memodalai sumpah yang belak-belak ayam. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud dan berdoa cium tangan kepada Allah dalam gawakan mereka rumah anak sampai habis ini tahu lah. Luput nang dia. Diwi wakan masih di tanah. Jangan teman-teman aja, kayak apa aja, betarnya kenapa kata pokoknya ini akan besar juga. Jadi pujiannya apa-apa, hinaannya apa-apa. Tapi kalau Allah maha besar, ini yang penting. Pujian Allah yang penting. Pujian Allah yang dipanggil mengatakan. Lama kalau tadi mau waktu mabut Allah, siang malam waktu mabut makhluk aja, nah ini bahayanya. Umur sudah 60, kata juga kawalan makhluk Tuhan. Di bebannya di pahala Allah Ta'ala, karena ada, bahayanya ada, sudah. Ini bilang, ya Allah, apabila juga bertaubat banyak, daripada mengurangi barang, gawalnya. Fa'ilayu maka dan-dan-dannya obatnya antara rata-rata masyarakat likud roti lillah likud kudroti itu titiknya banyak kalau kurang 2 biji likud roti tak tahan yaitu bahwa engkau yakin makhluk ini adalah ditundukkan bagi kudrotnya Allah. Ya kan? Nah itu. Jadi gerak dan diamnya makhluk adalah digerakkan dan diamkan oleh Allah. Mintuai. Jadi makhluk-makhluk ngarannya inna kama yitun wa inna kama. Nah yitun mati juga sekali ini balik dalam pemandian nanya menggalak. Nah ini tak ya. Lamanya nanya. Dia pemandian. Anak dia pernah dikiamakan dengan dia. Nah iya. Menyembah itu pura-pura makhluknya, menyembah. Wakilahilo atau kepada antara, kan antara rujukan mansubun di antara kalau alamat kasusnya, ya kan katakanlah mukat pada darah. Angkulahilo wakilahilo antara samin dan engkau pandang dalam-dalam bahwa manusia-manusia adalah yang sama lawan nang angkada punya batu, kayu, nah artinya sama, ini wajahnya basah seperti jairun asadun, jair adalah macamnya pintangan macamnya. Maka jahit manusia, macam-macam juga. Oh, bintangan wanginya. Manusia pemikiran pahar di kampung, macam-macam. Nah, ada yang ini di mana? Namanya manusia lawan jamak, lawan-lawan artinya orang kadang-kadang lawan-lawan dan kadang-kadang berroh. Di mana? Lawan kudrat, walaihi rohidam dalam. Kadang-kadang kudrat kirada. Biar ini ada darah, ada kawan dua maulah. Biar ada kirada, ada hasil juga. Buktinya orang mencari mulai anak sampai umur 60, anak sugi, sekalinya bakti. karena kehendaknya kagak membebaskan. Kudratnya kagak membebaskan. Tapi kalau Allah sama hendaknya sugi, nah itu. Karena anak dalam tanah, abahnya mati, umahnya mati juga. Keluar hidup penanaknya, mbah hidup, umahnya sugi, abahnya sugi, nama warna laki-laki. Inya mati dengan hal-hal, umah bapak menaruhnya apa? Menaruhnya asobah. Binat sis larana. Tuhan menghendaki sugi tawar. Jadi sugi itu jangan dipaksa-paksa pesaraan. Kalau dipaksakan katanya usai yang tolong ini ada kebelakangnya bahaya banget. Bahaya iman, bahaya. Fala yaqdiruna ila an yuwassilu ilaika naf'an wa la dharran. Maka oleh Bapak itu, mereka tidak kuasa bahwa menyampaikan kepada engkau bantuan atau gangguan. Makhluk itu kada tahu mengganggu kita dan kada tahu membantu kita. Bujur, coba yang kena hati menemui telah yang garing itu orang diri garing. Di rumah ada lelaki yang punya. Nah, sepupu menelah 50 atau ambil. Sakitung kan orang-orangnya. Nah, manusia kadang-kadang menonton. Jiran datang, semenyaan jiran itu murid belajar puluhan tahun. Ada dalam jauhnya punya jiwa. Nah, mengharap kamu kata-kata pergerakan dan banyak sekali suka datang tahu-tahu. Dokternya berpulang lah, Pak Haji berusaha, Pak Haji berdoa saja, Pak Usaha, usahanya dibagi perkedokan taruh 10.000. Anak ada tahu juga. Cuma mengarah usaha ikhtiar yang telah kenakan, tapi jangan sampai kaharakan usaha, lalu lalu inya jadi mati, lalu dapat, ya kan yang undang ada jimat, lalu dapat, ya Allah. Batas yang lain dari Allah pulang. Yang lain dari Allah pulang. Batas yang lain mah, Allah katakan, dan mahal, kadang-kadang itu ada yang berlaku, apalagi anak-anak yang berlaku. Ada yang berlaku. Kada bisikap kewasaan dan kira-kira dan kada kuasa membantu dan mengganggu. Padahal ikam ta'ala mengamalkan ini di dalam hati misalnya ikam salamak dari dia. Dari dia. Allah bahwa abad-abad. Ujarnya Allah abad-abad. Biasa saja. Orang mendapat pengajian sama orang-orang ini. Jangan ada kemahaman melontong senang secara benar-benar. Apalagi jasirin. Ya walaupun saya anakku. Murid-murid. Amanah bakti asasila. Ada pun sisa-sisa dari pertanyaan engkau kepada aku. Fabahramulah musfaron di kutubi. Fatalubu. Maka sebahagiannya tertulis di karangan-karangan kuku. Cari di situ. Menggunakan di sana. Wabahramulah datang bakti kitab. sabahagian ng katakulakan ini memang kada mo ditulis na kaya. Bahmat sama pakatutusan niya guru, lakin ibaan niya sa limahalin pa, yuksyap lata hakikat. Pabila kita mengamalkan yang sudah aku bacakan tulisan di sini, nang lain-lainnya kena habis kita buka saldo kamu. Mengamalkan itu sama ikan kamu. Gitu ya. Tapi kitabnya ada di sini dan bawah. Walaupun ada teman-teman, dimanfaatkan di dapur foto, anak muka gak bacakan selanjutnya. Jadi kan ada harapan alim, alim kan ada harapan, baca alim kan ada modal. Jadi kan emangnya tuha, anak nawil ngalim, dimapa, ilmu kada ada, ini sebenarnya. Rumi, ya walami iba asyala kakaita syaitun, bakna raza pada tas'alani. Illa tulisan hai anakku, pabila ikam merasa sulit sesuatu sesudah yang aku sampaikan ini, maka jangan ketakun ikam lawan biasa atau dengan keadaan. Jangan ketakun dengan muntung, tetapi ikam ketakun dengan keadaan biasa. Nah, pangkatnya. Pabila sudah aku padakan kemenyangan sunan, lalu ikam amalakan masih merasa sulit lagi. Waktu berdapat aku jangan berpanjang. Jangan berpanjang lagi. Pabila berpanjang lama, membakar pikiran kau. Tunggu. Mbak Aziz sedang doakan kau berdoa balik. Karena menempatkan waktu berpanjang sunan pernah datang. Sampai izin memangkan ada tersenggak ke dalam hati tadi. Ini namanya jawaban. Jadi ada setiap datang lawan buruk, mengajukan masalah. Itu ngaranya bahalor, ada bahadat tahun perguruan. Lamunan perguruan kalau bahadat tahun perguruan. Sahala ini ikutan lah. Walau anahum sabarau hatta takhruja ilaihim lakana khairal barakah. Jikalau mereka itu sabar menunggu di luar. Sampai engkau wahai Nabi Muhammad mengeluari mereka itu isonam pantas. Ini adabnya tamu. Datang ke rumah orang anak berapa, dudukannya jadi luar. Jangan mengantuk, jangan menguriaki, apalagi menembak pintu, apalagi memecah kaca. Tunggu aja. Sampai izinnya keluar, minta senang bagus. Ini keadaannya sering untung dari matamu. Kepala baga-baga kebis lagi, kepala mau arah sakit, anu mangga pulang nanti migot, datang pulang tamu, pukul enam, datangnya tamuannya, anak tanu kemari jadi elang, 40 orangnya. Pabila menempatkan nasi kuning, pukul enam, pabila semuanya maghrib, pabila mabat malam, pabila macam yang tak menempatkan. Ngalibaran, jangan engkau menanya lagi lawan aku dari suatu perkara yang aku belum mengerti. Tunggu sampai aku nang menceritakannya dari tanda engkau dengan jelas. Tidak ada batasan lagi, kenapa? Sudah sampai berjawab kirim dari jelapian pada maksudnya. Nah ini. Al-Qadhi 70. Walatah sa'jir di su'ara di anna kata sirwila waktin yakunuh wal mabayina. Jangan engkau menuntut cepat dengan bertanya. Karena kehendakan sikap-sikap. Kehendakan sikap kan, paham kan, ini paham kehendakan sikap kan, tak benar montrong, tapi sudah muyak dulu, jangan. Lianna kata siwila waktun jaksan wal mubayin laka, karena aku pasti akan sampai kepada waktu waktu yang waktu itulah yang menyatakan kapan yang ada tersilap di hati ikam yang sulit. Paham lah. Al-Quran menyatakan Allah Ta'ala isyaratkan aku akan membuka arahan kepada kamu semua kekuasaanku. Asalkan jangan mengadu badas. Nah, ini pembeda badas tak kulibis. Jolah lahari. Dapat panjat dengan apa pulang yang nak terima mati banyak itu juga emek. Dalam kamarnya sampai lah kamar kuning. Jadi dalam kamar kita kena berjalan. Kalau bisa sampai. Kamu kalau berjalan, jalan kalau berjalan. Nah. Artinya apabila orang kamu dihujur berjalan, menghadap Allah Ta'ala suluk, pasti ada di balik pasas. Cuma pasas dua macam. Pasas sisi semalam, setan. Pasas maknawi, itu nang rahmanan. Lama kalau ada pasas kalau lalu, itu kada berjalan. Karena tak ikhlas karena itu. Apakah mereka tidak berjalan-jalan di bumi supaya bisa dapat memandang dan berpikir? Ini Tuhan menangati orang yang menjadi kodok dalam tantang roh. Terlihat orang menjalan ke Amerika, ke Australia, ke Nederland, ke Jerman. Banyak boleh kabar-kabar pakaiannya ubah, rambut berubah, badan orang kita sebuting. Nah, sesewa sama bawah. Banyak yang melihatnya itu turun. Berubah sekali kejadian perjalanan dari Rambut. Maksud di tulang kami kan banyak berjalan-jalan melihat itu kurang turun gila lantaran karena takwa kurang sulat bentung lantaran takwa kurang angin karena belajar rajin kurang kebunga karena nyaburin dia ya, itu maksudnya jadi jadi seorang kemamanan bagusnya ya walaupun kita dahat tapi terikilah syariahan tawar ajaibah. Hai anakku apabila ikam sekarang dua mulai berjalan di jalan Allah sigra kada matang tuha niscaya ikam dibukakan Allah keajaiban perbuatannya. Setiap orang melihat keajaiban perbuatan Tuhan pasti ingat melihat kebesaran Allah. Lalu sesuai bacaannya subhanallah. Subhanallah itu pakaian orang yang sudah melihat Allah kebesaran Allah. Ya walaupun anakku lalu dalam kemahan amal wa min badai ruhi kabisa bihal usul ila Allah hakak. Natu kadang mulai dah engkau bahama mengorbankan jiwa engkau untuk sampai ke hadrat Allah. Maksudnya dari marah itu syahadat ila Allah. Ika mesti berjalan, kada mudah berjalan, jangan kada boleh berjalan. Fa inna ni'mal biduni badri Allah la yuqbal. Lamun ikam beramal tapi terus ikam tinggal misalnya sembahyang ruhnya mikirkan toko pada dahapa kaidahnya sembahyang dan kita tahu Allah. Qala lamun al-nasri rahmanallahu ta'ala alaihi li ahad salam in qadar ala badri Allah ta'ala. Wahai para tasdil, diturah asyufiyah walwalakat. Ujarnya Dunun al Nasri. Ini Dunun al Nasri pembangunnya Rabi'ah al Adawiyah. Sesudah dipimpin sidir, lalu inya dapat amalan dan apa itu, lalu Rabi'ah al Adawiyah ini masuk di dalam kamar ibadat di dalam kamar buruknya, kamar malam 66. rumah nangkan lagi, pakai ulang lagi, kibak salah kalian, cacat salah kalian, kacau macam-macam. Di uraya di atas itu, dudukannya sumpah yang. Rupanya kan pakar-pakaran sumpah yang lain mikirakan Tuhan. Anak tempat pertama ada masuala, maka sidang, maka bini-bini, kurang masih pulang. Ini buka hampir ulun cinta lagi yang dua hampir cinta hawa nafsu wahampir liaran naka alun cinta karena memang pian yang hampir wa amman nafi wa bul hawa fasyuhli bidikrika amma siwaka. Ada pun ulun cinta lampian tapi nafsu, yaitu ulun merasa ulun mencinta lampian. Padahal ulun bukan habis cinta apa-apa, tapi perasaan ada habis cinta lampian, itu nengarang nafsu. Wa amma dandali anda alonan ada pun cinta nanda kesekian yang punya pada kampur ulun. Fakas suka kondi yang membukakan kaki ulun. Ata sehingga ulun melihat yang di mana-mana. Nah ini apa pengalaman Rabi Adil Adawiyah. Masya Allah. Amal ikam tak ujar jenun kawa mengorbankan jiwa jangan jiwa rokok sembilah aja kan pada anak mengorbankan rokok sembilah ada apa mengorbankan apa jiwa umpama guru tak ada kesana kasihan kan kalau di kandaran mulai di mana-mana. Pak Sandang sarung tong untuk dulu satu umat menjam. Dari patah separuh aja pengkai-kai. Menotakan dengan bunga juga. Lama pada kawa ikan minatnya apa mengorbankan jiwa maka jangan asal kamu nampak kawa mengorbankan jiwa patah ada boleh mengaji di majelis tapi jangan jiwa misalnya duit kita kan memang mengorbankan tanpa mengaji cari hal lain wa illa lamun kada kawa fala tastaqil bi turha nasufi wal waqa jangan engkau ikut bekerja dengan kakar gelini jiwa urang nang belajar tasawuf dan urang nang katuju omong ni urang nang katuju omong dan tenanya tidak tahu kawa tapi tak salah nah pagawian ini inya ape ngai ya walaupun atas yang ulakan nasihat tapi teman-teman ya siap. Nah, abah menang-menang ulakan nah. Pang-pang bisa nasihat, lapan mending ngejar jenelan ikam. Lapan ini ikam pakai sebuting. Nah, papa, nah, arba'atun turkiyatun wa arba'atun tiqiyatun. Empat yang ikam tinggalkan, empat yang mesti ikam kerjakan. Hatta layakuna ilmu sayawam ya matasman bakta wa ujjatan alih. Supaya ilmu yang dibalikkan kepada engkau hari kiamat nanti jangan menjadi musuh dan memberatkan hukuman engkau. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun maaf ridho dan kata-kata artinya ulun mengaku banyak dosa luar biasa. Jadi sekali lagi ampuni maafi doakan dan halalkan dan doakan mudah-mudahan serumah selama panjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan alaihi wa alihi wa sallam bila ba'd. Insyaallah ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Allahumma ya masakin ya hadzal mumullin. Ya qadzal maqtubin ya nasal muslimin ya rahman min dijana. وما شرائطنا وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم ووالدينا ومعنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومن أحبنا ومن أحبنا ومن أحبنا من أولياء المتقين اجعلنا من يرضي أولياء المتقين اجعلنا أيام أولياء المتقين واشرفنا في خدمة المقربين وارزقنا خير الدارين وحفظنا من شر الكونين وحفظنا من شر الكونين وحفظنا من شر الكونين آمين يا أهل بيت النبي السيد العظيم لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا أهل بيت النبي يا ساكن الحجرات فيحائي يا سنادي يا أهل بيت Yeah. وجاءكم عبادا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا أنتم حياتي إذا شاركتكم حضرا أنتم حياتي إذا شاركتكم حضرا وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا آل بيت حتى أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا وليس لي بعدكم حرف على أحد وليس لي بعدكم حرص على أحد يا النصيبات على القلوب بما يبصدوني وما تعدي ومن أحبنا أنه تعالى سلام بكمشة شرف نحن المحترف العلم علينا وعلى أزواجنا وذريتنا ومن أحبنا من بركاتهم وأنهارهم وأسرارهم وعلمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدين الآخرة وأن الله يغفرنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ومن أحبنا جنة الفردوس في غير حساب على هذه النية رب الأرباب وعلى كل من الرابط المصطلح وإلى خطوتنا بالفاتحة. يا وبني أقصر لنا نصيحتها في ثمانية أشياء هيا نقول أقل ممبركاً كبيرتاً untuk engkau akan menasihatkan arti nasihatkan itu iradatul khairi lil khairi arti nasihatkan iradatul khairi lil khairi menghendaki kebaikan untuk orang lain marah-marah nasihatkan minta pengakuan nasihatkan artinya minta pengakuan nasihatkan.